tidak ada dalil khusus ya, tapi Allah alam lebih didahulukan ya kita pakai tangan kiri, motong yang kanan dulu karena lebih apa dalam membersih-bersihkan didahulukan yang kanan dulu, wudu ya kan kanan dulu. Cuma itu pun ijtihad ulama, bukan harus seperti itu. Ya, diutamakan aja seperti itu.